Atau kenapa Islam melarang begini? Karena ini adalah tradisi orang-orang yang tidak beradab dan tradisi siapa? Ya. Karena misalnya kita lihat kayak kambing ya, atau sapi minum di bawah air, atau mereka makanan apa tuh? Ya, masalah saya, kalau mereka amuran dan kalau hidup keluar di bawah lalu ya, kemudian dikirakan adanya mencium minuman yang panas atau hangat atau dikirakan adanya mencium makanan juga panas. Ya, mencium makanan atau minuman panas itu nantinya panas nantinya baru dari pokoknya ayam ya, atau nasi ayam dibeli di luar di boleh dan kalian makru tidak pakai apa ya tidak pakai apa kemudian bagaimana hukumnya kalau misalnya minum, dia nafas, kemudian baru nafas. Boleh nggak? Boleh malah bisa dia disuruhkan. Jadi minum itu nggak usah pakai nafas, biar saja, nafas dulu. Terus minum lagi. Tapi biasanya kalau kita kehausan itu nggak pakai nafas, suara yang berat. Ya itu, lagi di sana cuma biasanya refleks. Jadi kalau misalnya kita minum, adatnya adalah tidak bernafas setelah diminum. Ya, layak bernafas di inadili, di inadili, di dalam lesanya, di dalam lesanya. Berarti itu kalau misalnya sampai gelas. Karena kalau yang gelas, ada yang gelas, kan ini kita tenang di dalam. Makanya ada lagi. Ini kan minum kita termasuk. Dan kemudian, Gimana kalau misalnya praktek itu bukan suci? Tapi mereka yang tidak saja. Berapa jangan kejadian adalah pada tiga yaitu bahas menggosok tangan, menggosok tangan berarti gosok tangannya dengan tangan. Setelah bersuci setelah tinjau wajahnya. Dan jadi mulai roh hanya mulai roh. Maksudnya Nabi SAW pernah berwudu dan menceritakan setelah bersuci dari pemain cebok, beliau menggosok tangannya di bersana. Itu berarti wajib atau sunnah-sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi sekarang masalahnya kuat. Yang juga WC saya, itu jauh dari kan. Itu keluar dulu berani kan. Masa keluar dulu tiba-tiba, di kanan. Bersambung-sambung, kenapa dia bukan berhitung. Jangan-jangan kalau saya lebih baik begitu kan. Kok gimana nalapan di situ? Maka bisa dikiaskan dengan dia. Apapun dia bisa membersihkan ini dari air. Bagi ya. Atau kopek. Dongkar itu sebenarnya setiap nyawa omikronik itu dongkar. Nah, di setelah ditinggal, di handuk misalnya, handuk khusus. Ini dianjurkan harus lama. Lain sebaliknya kan boleh. Pasti harus tangan. Di komolik, tapi pakai tangan cerita. Baik, itu hadis 50. Hadis 51. Jadi jadi yang dikatakan, dia berjasa, aku pernah bersama Allah SWT. Lalu beliau pergi ke WC untuk 2 minggu. Mereka saja. Dia sudah memanggil saya, baik dari tolong bawa kemarin, apa yang bisa saya gunakan untuk bersuci? ARP, ASUP, tolong bawa kemarin. Maka Allah sudah membawakan air dan beliau bersuci dengan air tersebut. Nah itu beliau menggosok tangannya dengan tangan air. Ya, jadi dalam dua hari itu Mu'ayrah dan Hadis Syarif. Di Hadis Syarif ini ada juga diperbolehkannya kalau ambil sesuatu ya, kepada orang lain karena bagi ini untuk bagian arah mantu misalnya dan juga arah murid pun boleh iya cuma ya maka boleh berkata orang tua punya badan dia boleh ya. Waktu hal-hal semacam ini dan bahas tempat ini tempat tempat ini dan jawabannya. Coba kita pahami dulu dari sini, dari kalian bahwa Allah akan menghantar teman air dan air yang diminum oleh hewan ternak ikan dan ukur dua kali. Ada pertama tanya Rasulullah tentang air dalam bab air ini. Ada kasus atau parokil sumber atau kolam yang mana hewan ternak itu sering terkena, bahkan dia terbuat seperti itu di dunia. Ya, atau mungkin tinggal apa-apa. Tapi juga mampir kita berulang kali. Dia sangat memungkinkan mereka menemukan kotoran di situ. Gitu. Jadi kalau di sini ada macam danau, atau macam pelan yang masih asri alami misalnya. Kemudian kita tidak buka dekat sini, kemudian kita tidak punya tempatnya. Nah, itu sering mampir di situ, kata-kata itu. Maka kita bertanya-tanya, gimana di status air di kolam itu? Apakah statusnya ini akan menjadi najis atau enggak? Maka, waktu bertanya kepada diri, ya Rasulullah, itu ada kasus di Rasulullah. Ada kolam, ya, dia ada airnya bagus, tapi banyak dia terbuat ke sana, mampir. Nah, di sana, kalau ini kita tidak dijual di sini, kalau misalnya ada dua orang itu harus dijual. tahu dia jalan ke sini, ini yang terlalu yang kita ini. Gitu. Jadi tidak boleh seperti ini. Karena ada air lain. Air itu sebuah najis selama tidak berubah bau rasa warna. Nah, ini warna sudah berubah ya. Tahu rasa. Ya, gitu deh. Ini tadi kita membahas kadar air di dalam najis. Tadi sudah pernah kita bahas. Kita lupa juga sampai berapa hari ini 4 hari kita. Itu saya hari 56 hari terakhir. Sampai selesai kencingnya. Nah setelah itu selesai itu dia mencium. Rasulullah meminta seember air lalu menyiramkan. Baik, akhirnya berbuka ini. Soalnya dalam hati saya sembunyi kok. Karena saya sama boleh itu melihat diri orang satu satu. Dari hadis ini ada faedah besar dalam hadis dalam mendidik mentarbiyah, terutama mentarbiyah masyarakat. Ya. Semua ini pemimpin. Dan yang empat adalah kalau menjadi pemimpin, orang yang berdakwah itu harus memperhatikan kondisi masyarakat dan harus memperhatikan juga seperti orang yang dilayani. Anca seorang yang dia berdakwah kepada bapak-bapak tentu beda dengan orang yang dan berdakwah dengan anak muda beda dengan berdakwah dengan pada nenek-nenek. Ya. Begitu saja ini berdakwah kepada orang tua beda dengan orang muda harus diharapkan orang bayi yang tidak mengerti kata pertama. Ya. Rasulullah SAW ketika melihat para sahabat itu berdiri ingin mengambil dia ini berdiri promosi ini, maka Rasulullah pun dia jauh dan sibuk tinggalkan dia. Berdiri muslim ya, muslim. Berdiri muslim, masjid dan jin. Meskipun tidak masuk hati, mereka harus sabar tenang dulu, jangan putuskan cincinnya, kemudian selesai cincin dia nanti biar akan selesai. Jadi orang itu saya buat sunan yang sudah sorry meminta. Orang ini merasakan setelah terus menjadi seorang sahabat yang pintar. Terus bercerita waktu itu saya pernah mengalami ini. Dia enggak langsung dikasih ke Rasulullah. Enggak langsung bicara, aku kata, terus. Ya, kenapa apa ini? Apa kamu bisu? Ya, tapi di bimbing Rasulullah. Sampai kemudian Rasulullah, beliau ini terus mengenal Rasulullah. Saya baru pernah dipilih mahasiswa dari kali itu. Nah ini namanya Republik Rekomendu Friendly. Friendly itu bersahabat masa dekat. Jadi kalau kita melihat orang yang tidak tahu, itu bukan seperti melihat musuh. Ya. Nah yang dia melihat yang mereka ini tidak tahu. Mencari orang-orang yang tadi pada musuh. Wah. Jadi musuhnya banyak. Ya, musuhnya banyak. Jadi Rasulullah memberikan contoh kepada semua. Tapi kita juga berpikir. Apa anaknya? Ya, apa anaknya? Dia menjadikan kita juga. Karena masih pun sulit. Tapi dia sedikit. Beda kalau misalnya kita tahu anak itu musuh. Anak lagi dia orang musuh, lagi lainnya gitu. Hah? Iya, dia menyiara kecil. Kalau yang menang dia, pasti punya pikiran. Iya, dan itu, jadi kita berbicara antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Kendati pun dia tahu juga. Ya jangan juga dalam musuh itu saja bisa jadi lupa atau terlalaikan atau tetap lain. Tapi itu aja ya. Nah itu yang terjadi di contohkan oleh Nabi Rasulullah. Itu satu sisi yang beliau Ada juga sisi beliau menjauh dari sisi kemewahannya. Tetapi sisi kemewahannya sangat berbeda. Tetapi khusus pentingnya, walau itu sakitnya, sesuatu mungkin. Jadi kalau kita mau bicara janji dengan kita, di foto, Jadi kita berikan jadi kemudian, ini kita lagi, kita tarik dulu. apakah Yusuf Kumabun mengatakan guru, para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat awal saja menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu secara mutlak. Itu berdasarkan hadis yang baru tadi, Ibnu Hajar al-Asqalani. Sesungguhnya kemaluan itu adalah bagian dari kebutuhan warga. Sama seperti tangan, seperti hidung, kita masih boleh berhidung hidung, tapi dari itu boleh. Baik. Kemudian, itu yang pertama adalah pertama adalah tidak batal sholat bagaimana ada yang mengatakan bahwa lemah dia seorang kalau dia pegang dengan adanya syahwat dengan adanya syahwat ini maka malik maka malik itu malik ya kalau dia dengan adanya syahwat laki-laki perempuan terhulunya Kita tetap berdoa kepada Tuhan Yesus.